Menyiksaku, rindu yang membelenggu. kejam. Oke, terima kasih Matur Manwur. Aku mencintaimu. Ku mencintai. Ya Allah, maafkan Pak Im, ya Allah. Oke, terima kasih luar biasa.